الحمد لله رب العالمين الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya pula kita masih diberikan kemudahan untuk menunaikan kewajiban kita dari salat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai tambahan dari memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisinya. Amin ya mujib as-sailin. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari fawaid surat Al-Baqarah di ayat yang ke-63 dan 64 dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. ثم توليت من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فوائد yang disebutkan oleh Syekh Mutsaimin rahimahullahu taala, yang pertama adalah tadzkir, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bahas. Kemudian yang kedua menunjukkan akan pembanggangan, pembelotan mereka orang-orang Bani Israel, penyimpangan mereka. Kemudian yang ketiga menjelaskan akan kekuatan maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala dan maha kuasanya. Kemudian yang keempatnya hendaknya kepada ahlul millah, kepada umat Islam, wajib bagi mereka untuk mengambil kitabnya dengan kuat, tidak dengan lemah, yakni mengamalkannya konsisten, konsistensi kita dengan Al-Qur'an dari adalah hendaknya dengan kuat sebagaimana Allah perintahkan kepada Bani Israel ini. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, qala anna al-akhdha bil kitabil munazzal yujibu at-taqwa, bahwa berpegang teguh dengan kitab yang turun ini mengharuskan atau mewajibkan seseorang untuk bertakwa. Dengan kitab pegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang turun ini akan menyebabkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat mengatakan la'annakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ai di ajri an takunu minal muttaqina lillahi azza wa jalla, yani agar kalian menjadi termasuk dari orang-orang yang bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsistensi kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa minha lukmu Bani Israel, diannahum ba'da an raja'al jabal ila makanihi tawallaw, tercelanya orang-orang Bani Israel karena mereka tatkala kembalinya gunung itu ke tempatnya semula, maka mereka kembali lagi berbalik. Ini mereka hanya takut kepada ancaman, takut kepada gunung yang hampir ngambruki mereka. Hanya takut kepada itu. Tatkala gunung itu sudah kembali ke tempatnya, maka mereka kembali kembali. Kama qala ta'ala thumma tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian kalian berpaling setelah kembalinya, setelah itu, setelah kembalinya gunung itu ke tempat semula. Wa hadha min al-lukm, ini adalah dari tercelanya sifat, tercelanya mereka. Lianna min al-wajib an yadhkuru raf'al jabal fawqahum hatta istaqimu wa istamirru al-akhdhi biquwwah lakinnahum tawallaw min ba'di ma ra'aw al-ayat. Karena mereka tercela, karena yang seharusnya mereka itu sadar, mereka itu ingat dengan diangkatnya gunung itu di atas mereka sampai mereka bisa istiqamah, mereka bisa lurus dan kemudian terus menerus konsisten dalam mengambil kitab Allah Subhanahu wa taala dengan kuat, berpegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka ini dengan kuat. Namun demikian mereka berpaling. Setelah mereka tidak lagi melihat tanda-tanda itu, dan tidak lagi ada yang menakut-nakuti mereka, maka mereka kembali berpaling. Ini tercelanya mereka. Maka jemaah berkata Allah Subhanahu wa taala juga wa ma asbaha al-layli bil barihah. Betapa samanya kejadian-kejadian seperti itu pada umat ini juga. Setelah diingatkan, setelah adanya musibah, mereka ketika terjadi mereka sadar. Tapi setelah terjadinya dirasa aman, betapa banyak kemudian kembali seperti semula dengan kemaksiatannya, dengan kemungkarannya, tidak kemudian mengambil pelajaran, mengambil mau'izah. Karena ancaman-ancaman itu adalah merupakan mau'izah, atau bencana-bencana itu juga merupakan mau'izah, merupakan ibrah dan pelajaran. Dan hendaknya kita mengambil pelajaran dari itu semuanya. Tidak ada datang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kecuali karena penyimpangan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari ancaman-ancaman itu kecuali agar kita itu lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ancaman itu adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Qala minha bayan fadlillah Subhanahu wa taala 'ala bani Israil. Ayat ini juga menjelaskan akan karunia Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya yang diberikan kepada Bani Israil. Qawlihi ta'ala balawna fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya atas kalian, pasti kalian termasuk orang-orang yang rugi. Ini jemaah berkata Allah Subhanahu wa taala yang juga kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kita, mengalahkan umat-umat yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kita, mengalahkan umat-umat yang lain. Dan diberikan kelebihan, diberikan keistimewaan yang itu tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Maka itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa selalu taat mengikuti tuntunan, untuk kita bisa selalu konsisten dalam kita berpegang teguh dengan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti juga akan terjadi seperti apa yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Ini tidak jauh berbeda. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam ayat ini kepada Bani Israil adalah agar kita umat Muhammad alaihi salatu wasallam mengambil ibrah dan pelajaran sesuatu yang meskipun itu belum menimpa kepada kita, dan semoga tidak menimpa kepada kita dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan sangat rugi sekali dunia dan akhiratnya. Qala minha anna al-insan la yastaqillu bi nafsihi bit tawfiq. Dari ayat ini juga diambil faedah yang ke-7 8 bahwa manusia itu tidak berdiri sendiri dalam taufik. Artinya seseorang itu tidak karena dirinya sendiri dalam dia bisa melakukan hal yang baik, bisa melakukan kebenaran, bisa mengamalkan dengan amalan-amalan yang saleh adalah bukan karena dari dirinya sendiri. Namun itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah atas kalian. Ini kita bisa sholat, kita bisa berjamaah sholat subuh ini, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa mengkaji, kita bisa duduk di majlis ta'lim, itu karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita bisa beramal dengan berbagai amalan-amalan yang saleh. Berbuat baik kepada tetangga, berbakti kepada orang tua, apapun yang kita bisa lakukan dari amalan-amalan kebaikan, sekali lagi bukan karena diri kita, karena keilmuan kita, bukan pula karena kekuatan yang kita miliki, tidak. Tidak seperti yang dikatakan oleh Qarun yang mengatakan innama utitu 'ala ilmin 'indi. Innama utitu 'ala ilmin 'indi. Dengan kemegahan yang dimilikinya, kekayaan yang dimilikinya, dia mengatakan ini ilmu yang saya miliki. Maka saya berhak untuk mendapatkan orang yang dengar seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala kuasa di hadapan kekuasaan Allah tidak sanggup tenggelamkan bumi, dirinya dan hartanya, tidak ada satu pun yang bisa menyelamatkannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini kalau bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kadang manusia berbangga diri dengan apa yang dimilikinya dan sombong dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Maka apa yang kita sombongkan? Rezeki dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan di bumi Allah, bernaung di langit, di bawah langit juga langit Allah Subhanahu wa taala. Hendak ke mana kita lari manakala kemudian menyimpang dari tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan, apa yang kita angkuhkan di muka bumi ini. Wa minha isbatu fadlillahi ta'ala 'ala bani Israil bima ataahum min al-ayatil kauniyyah wasy-syar'iyyah. Ayat ini juga menetapkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas bani Israil dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari ayat-ayat kauniyyah dan ayat syar'iyyah. Kauniyah jelas Allah berikan keutamaan kelebihan pada mereka. Dan itu dibanyakan bahwa ini Allah berkemalan alami. Kenyataan juga ini ayat kauniyah. Mereka diselamatkan dari Bani Israil. Mereka diberikan mana sanwa. Mereka ini banyak. Ini dari ayat kauniyah yang Allah SWT tampakkan kepada mereka. Demikian pula ayat-ayat syar'iyah yang turun kepada mereka. Taurat turun dari kepada mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian juga mereka tidak lain adalah seperti keledai. Kama tadil himari yahmilu asfar. Seperti keledai yang gendong kitab. Ini tidak lain mereka adalah manusia-manusia yang dungu, yang tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau mengambil ibrah dengan ayat yang turun kepada mereka, baik itu ayat kauniyah atau juga ayat-ayat syar'iyyah. Artinya jalan keselamatan itu ada di tangan mereka jika mau. Maka mereka mati seperti pepatah mengatakan semut mati karena manisan. Ini seperti itu. Dan Bapak Arab mengatakan kal Aisa disebutkan kal Aisa yaqtulu hadzama wal ma'udhu liha mahmur. Kal Aisa ibn Baida yaqtulu hadzama wal mahrab penghuninya mahmul, seperti seekor unta yang mati kehausan di tengah sahara padahal air ada di atas punggungnya. Air ada di atas punggungnya, dia mati kehausan karena tidak bisa mengambil faedah, tidak bisa mengambil manfaat dengan apa yang dimilikinya, dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini seperti itu kondisinya umat ini pun juga, manakala seperti yang dilakukan oleh Bani Israil, maka tidak juga jauh berbeda. Nasallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat kauniyah syariah juga tampak pada kita. Ayat-ayat Al-Quran jelas, dan ini diantaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita dari kejadian-kejadian umat-umat sebelum kita, dari baik itu dari bangsa Arab Al-Aribah atau bangsa Arab Al-Musta'ribah, bangsa Arab yang keturunannya itu habis. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala habisi mereka, musnahkan mereka. Dan ini diulang-ulang dari kisah Bani Israil. Ini ayat yang ibrah. Demikian pula apa yang terjadi, sering terjadi dari kejadian-kejadian orang mengatakan musibah atau bencana alam, mengatakan seperti itu. Jadi ini merupakan ayat-ayat kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita dari berbagai peristiwa yang terjadi untuk kita ambil ibrah bahwa manusia itu dihadapkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa menolong. Ini meskipun ya, dibantu oleh sekian banyak seperti air Asia yang tenggelam sudah, meskipun ya, seluruh dunia berusaha untuk, ternyata tidak ada, tidak ada yang mampu menyelamatkannya. Mereka hanya menemukan puing-puing sejarah ini, kemudian seperti itu dia kemudian dan ini juga sama yang ditakuti kepada pesawatnya. Ini pesawat takut lagi, bukan kemudian kembali takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tapi takutnya lagi kepada pesawatnya. Padahal seperti itu kapan saja dan dimanapun adalah siap terjadi. Ini sebenarnya hal yang menjadi ibrah bagi kita bahwa seperti itu ternyata nilai atau tingkat keimanan kita, tiada lain hanya ketika ada ancaman saja. Setelah selamat dari ancaman, maka kembali lagi seakan-akan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'munu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang kaum yang merugi. Kemudian yang ke-10 dari faedah ayat ini, qala itsbatun asbab, adalah menetapkan adanya sebab. Wa rabbuha bi musabbabatiha, sebab itu ada ikatan, ada keterikatan dengan musabbabnya. Li qawlihi ta'ala falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin, kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian, pasti sebabnya lakuntum minal khasirin, pasti kalian menjadi orang-orang yang rugi. Fahadha sharihun fi ithbatil asbab wa ta'thiruha fi musabbabatiha. Ini jelas menetapkan adanya sebab dan juga pengaruhnya pada musabbabnya. Di sini jelas sebabnya adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya takdirnya tidak digolongkan menjadi orang-orang yang rugi. Karena kalau tidak mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pasti menjadi sebabnya atau pengaruhnya, nampaknya akan menjadi orang-orang yang rugi. Demikian pula kita, roh kita, kalau tidak kita sholat, kalau tidak kita, ini bukan sholat kita, ibadah kita, membaca Quran kita, amal sholat kita, itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian tidak begitu, tidak kita mendapatkan karunia, bisa sholat, bisa beramal soleh, bisa ngerti Islam, bisa ngerti iman, bisa ngerti sunnah, ya, bisa bertetangga dengan orang yang baik-baik, misalkan, Kalau ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu kita akan sholat atau tidak. Ya. Enggak tahu kita akan jadi apa. Karena hal itu betapa banyaknya. Ini juga asbab. Asbab namun demikian pula betapa banyak orang yang tinggal bersama orang yang baik-baik di lingkungan yang baik, namun juga tidak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu betapa banyak seperti itu. Dan itu itulah dari Al-Quran, ayat-ayat syar'iyah dan juga ayat-ayat kauniyah. Bagaimana ayat syar'iyah? Allah mengisahkan tentang kisahnya istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Ini ibrah. Meskipun bersama dengan orang yang baik-baik, namun tidak bisa jaminan bisa menyelamatkannya. Meskipun tinggal mungkin di tanah suci, di bertetangga dengan Masjidil Haram, dengan Ka'bah Baitullah Al-Haram, maka pun juga Al-Haram mulai dapat disu'ana. Tanah suci pun juga tidak mensucikan penduduknya. Maka ini semuanya datang karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hendak kita senantiasa mensyukurinya dengan apa yang Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam kita menjalankan ketaatan, diberikan kemudahan untuk kita bisa mempelajari sunnah-sunnah nabinya, mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala ini, kenikmatan yang tiada terhingga. Dengan itu kita bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari murkanya. Ini jangan kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu ta'ala. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.